hati terlihat di wajah yang tua itu. Tertidur pulas dalam alunan gelap malam. Di balik senyummu, teduhkanku. Terbayang potret kala engkau masih muda. Ajarkan sebuah kata cinta dalam hidup. Kekuatan kasihmu nyata pulihkan jiwaku yang kadang goyang. Pesonamu masih jelas ku rasa hingga kini, menemani hingga ku dewasa. Derai air mata dan pengorbananmu takkan tergantikan. Terima kasih ibu. Waktu cepat bergulir, sisa kan banyak kisah. Dia yang kau cinta telah lama meninggalkan dirimu sendiri. Namun tetap kau berdiri tegak pada dunia. Pesonamu masih jelas ku rasa hingga kini, menemani hingga ku dewasa. Derai air mata dan pengorbananmu takkan tergantikan. Terima kasih ibu. Menemani hingga ku dewasa. Derai air mata dan pengorbananmu takkan tergantikan. Terima kasih ibu. Pesonamu masih jelas ku rasa hingga kini,